Perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran menyelamatkan. Terdidik itulah kehidupan. Nah, di manakah kita melangkah dalam hari-hari kita? Awas jangan abaikan perintah. Tentu bukan sembarang perintah. Perintah dari hikmat untuk hidup tertib di hidup ini. Perintah dari hikmat untuk mengarah pada arah yang diajarkan kebenaran dalam kehidupan. Perintah yang akan membuat kita tak salah melangkah karena akan terhukum. Teguran yang ditumpahkan sering menjengkelkan, tetapi ingat, teguranlah yang banyak kita perlukan untuk memberi kehidupan. Orang muda paling benci dengan teguran, padahal itu yang paling dia butuhkan. Orang tua banyak tertegur dalam kehidupan, bukan oleh orang lain, bahkan seringkali oleh langkah sendiri yang menjadi penyesalan. Tetapi tak cukup waktu memperbaiki. Dengarkan yang tua dengan pengalaman yang menyedihkan, kegagalan demi kegagalan. Yang muda jangan mengulangnya. Seharusnyalah kita selamat. Ajaran akan menjadi cahaya, membuat jalan menjadi terang, sehingga yang muda tak salah melangkah. Bukankah adalah sebuah kebodohan jika kita hanya mengulang kegagalan demi kegagalan tanpa pernah bisa memperbaiki, apalagi mengubahnya menjadi keberhasilan? Kata memang gampang terucap, mewujudkan bukan perkara sederhana, karena memang hidup adalah perkelahian. Perhatikan perintah, ajaran itu cahaya. Jangan benci teguran, kecuali memang engkau merindukan kehancuran dalam kehidupan. Bijaksanalah memahami perintah.